بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى في تفسير لا إله إلا الله، آية مفسرة للا إله إلا الله، ويقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية الكريمة معاشر المستمعين توضح معنى لا إله إلا الله. قوله جل وعلا تعالوا إلى كلمة سواء، الكلمة السواء المقصودة هنا والمعنية في هذا المقام هي كلمة العدل والإنصاف، كلمة الحق، كلمة الهدى، وهي كلمة لا إله إلا الله. تعالوا، ينادي أهل الكتاب اليهود والنصارى، إلى كلمة عدل، كلمة حق، كلمة هدى، هي لا إله إلا الله. إلى كلمة سواء بيننا وبينه، أي كلمة عدل لا نختلف عليها، اتفق عليها جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهي كلمة متفق عليها بين جميع الأنبياء، فيقول الله جل وعلا لنبيه: نادي هؤلاء اليهود والنصارى وقل لهم تعالوا نجتمع على كلمة سواء، كلمة عدل متفق عليها بين جميع الأنبياء لا خلاف بينهم فيها، وهي كلمة لا إله إلا الله. ثم ذكر معناها: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لو قال لك قائل: ما معنى لا إله إلا الله؟ وقلت: معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قرأت هذا الجزء من الآية، تكون بذلك قد فسرت لا إله إلا الله تفسيرا جامعا. ولهذا يقول الشيخ: وتفسيرها قوله تعالى. فلو قيل لك: ما معنى لا إله إلا الله؟ قلت: لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الجواب جاء بتفسير جامع مانع لا مزيد عليه، نفي وإثبات، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولهذا لاحظ أنت تعيش مع لا إله إلا الله وتفسر لا إله إلا الله بالقرآن وبالسنة، فحافظ على هذا التفسير. وإذا جاءتك تفسيرات من هنا أو من هناك، تأك من تفسيرات الناس، وعليك بهذا التفسير الذي في كتاب الله، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: ما معنى لا إله، اقرأ القرآن، لا تزعل على ذلك، اقرأ كلام الله. إذا قيل لك: ما معنى لا إله الله؟ قل: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كيف عند هذا؟ هذا جواب واف وبيان شاف جامع لمعنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله أي ألا نصرف شيء من العبادة إلا لله، الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والخوف والرجاء. وقد مر معنا قريبا عد المصنف لأنواع من العبادة مع ذكر الأدلة لها. فلا إله إلا الله معناها لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أرأيتم لو أن شخصا قال لا إله إلا الله ودعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، أهو من أهل لا إله إلا الله؟ لا، لأن لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي ألا نجعل معه شريكا في شيء من العبادة ولا نشرك به شيئا، شيئا نكر في سياق النفي فتفيد العموم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam kita selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif, ya, pengarang kitab Ushulus Tsalatsah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ayat yang kedua yang menafsiri kalimat La ilaha illallah. Ayat yang kedua tersebut berbunyi, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada kalimat yang sama. Sawa'in bainana wa bainakum. Kalimat ini sama-sama kita sepakati antara kita dan kalian. Alla na'buda illallah. Yaitu agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak melakukan kesyirikan. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan janganlah antara kita saling mengambil sesembahan selain Allah. Janganlah kita menjadikan yang lain sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw. Apabila mereka berpaling darimu, tidak mendengarkanmu wahai Muhammad, faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah, persaksikanlah, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami kaum muslimin, maksudnya adalah kaum yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Perkataan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita menuju kepada kalimat yang sama. Apakah yang dimaksud dengan kalimat yang sama ini? Yang dimaksud dengan kalimat yang sama adalah kalimat yang adil, kalimat yang hak, kalimat kebenaran, kalimat petunjuk. Yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ta'alau, marilah. Ini adalah panggilan. Panggilan kepada kaum ahlil kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Dipanggil menuju kepada kalimat yang sama, kepada kalimat yang adil, kalimat yang hak, kalimat yang penuh dengan petunjuk, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kalimat ini adalah kalimat yang sama, kita sepakati bersama. Kita tidak berbeda pendapat dalam kalimat ini. Dan kalimat ini telah disepakati oleh seluruh nabi dari awal sampai akhir. Sebagaimana Allah firmankan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan telah kami utus kepada setiap umat manusia seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut adalah segala sesembahan yang tidak berhak disembah. Itu adalah taghut atau sesuatu yang diperlakukan secara berlebihan, baik yang diibadai ataupun ditaati ataupun didengar. Itu adalah taghut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi taghut. Firman Allah yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Tidaklah kami utus dari orang-orang sebelummu wahai Muhammad, tidaklah kami utus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah selain aku, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah aku. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang disepakati oleh seluruh nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau memanggil kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Beliau mengajak kepada kalimat yang disepakati semua rasul, kalimat yang adil, kalimat yang tidak ada perselisihan di antara para nabi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Inilah makna dari la ilaha illallah, dijelaskan dengan tegas di dalam ayat ini. Inilah tafsiran la ilaha illallah, agar kami tidak menyembah kecuali Allah semata. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan kami tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apabila ada orang yang bertanya kepada kita, apa makna dari la ilaha illallah? Kemudian kita menjawab dengan bagian dari ayat ini atau potongan dari ayat ini, yaitu dengan menjawab alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Arti dari la ilaha illallah adalah kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ini merupakan tafsiran la ilaha illallah yang sangat sangat komplit. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sebelum menyebutkan ayat ini mengatakan, dan tafsiran dari la ilaha illallah adalah ayat ini. Maka apabila dikatakan kepada kita, apa makna dari la ilaha illallah? Kemudian kita menjawabnya dengan potongan dari ayat ini ya. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini merupakan jawaban yang sudah sangat komplit ya. Jawaban yang tidak ada, tidak perlu ditambah lagi dengan tambahan apapun. Di dalam jawaban ini terdapat kalimat penafian dan kalimat penetapan. Alla na'budu illallah. Tiada sesembahan yang kami tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ini adalah penetapan. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah. Perhatikanlah bahwa sebenarnya kita bisa hidup ya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika kita menafsiri la ilaha illallah, kita bisa menafsiri langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka hendaklah kita menjaga tafsiran ini. Menjaga tafsiran yang telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jangan kita mengambil tafsiran la ilaha illallah dari sumber lain. Apabila ada tafsiran-tafsiran yang lain ya, dari orang ini ataupun dari kitab ini yang menyelisih tafsiran dari Al-Quran dan Sunnah, maka jangan sampai kita ambil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita tafsiran yang sangat komplit, tafsiran yang sangat jelas. Apabila dikatakan kepada kita, apa makna la ilaha illallah, maka jawablah, baca Al-Quran. Jawablah dengan Al-Quran. Coba dibaca Al-Qurannya. Jangan, tidak usah ditambah-tambah dengan sumber lain. Bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang tafsiran la ilaha illallah ini. Alla na'budu illallah. Agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Inilah tafsiran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalimat la ilaha illallah. Hendaklah kita berhenti di tafsiran ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Jawaban ini merupakan jawaban yang sudah cukup ya, jawaban yang sudah mencakup makna la ilaha illallah secara sempurna. Artinya, ketika ada seseorang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya dia tidak menyelewengkan jenis ibadah apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya doa, seperti misalnya menyembelih, bernadar, istighathah, kemudian khauf, ya, takut kepada Allah, kemudian ar-raja, rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah, dan sudah disebutkan juga dalilnya. Oleh karena itu, para jamaah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari la ilaha illallah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini adalah bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Apabila ada seseorang yang mengatakan la ilaha illallah, dia telah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dengan lisannya. Kemudian ternyata dia berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, dia beristighatsah kepada selain Allah, kemudian dia menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Apakah kita bisa mengatakan bahwa dia termasuk pengikut la ilaha illallah? Tentunya tidak. Karena la ilaha illallah maknanya adalah bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Maknanya kita tidak boleh, kita tidak menjadikan sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita apapun bentuknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nusyrika bihi syai'a, agar kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kata-kata syai'a, sesuatu di sini, bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah ya. Dan ini dalam konteks nafi, sehingga ini menunjukkan makna umum. Maksudnya, jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Hatani al-ayatan التي أخذنا اليوم والتي أخذنا بالأمس فيهما تفسير لا إله إلا الله، والقرآن في آيات كثيرة جدا تفسر لا إله إلا الله، وكما قدمت المؤلف رحمه الله ذكر في كتاب التوحيد قدرا طيبا من هذه الآيات. ومن الآيات المفسرة لا إله إلا الله قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وغيرها من الآيات الكريمة المفسرة والمبينة والموضحة لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang disebutkan oleh muallif di sini dua-duanya menafsiri kalimat la ilaha illallah. Dan muallif rahimahullah tidak menyebutkan kecuali dua ayat ini karena kitab ini adalah kitab ringkasannya. Namun di dalam Al-Quran sebenarnya banyak sekali ayat-ayat lainnya yang menafsiri makna la ilaha illallah atau menafsiri kalimat la ilaha illallah. Dan muallif rahimahullah telah menyebutkan ayat-ayat di antara ayat-ayat tersebut ya, tambahannya di dalam kitab beliau yaitu kitab Kitabut Tauhid. Di antara yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah untuk menunjukkan tafsiran dari kalimat la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Di antaranya juga firman Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Begitu pula firman-Nya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Rabbmu telah memutuskan bahwa jangan sampai kalian beribadah menyembah kecuali hanya kepadanya. Begitu pula firman-Nya ala lillahi dinul khalis, ingat-ingatlah bahwa agama yang murni itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sana masih banyak ayat-ayat lain yang menafsiri dan menjelaskan makna dari kalimat tauhid yang intinya bahwa kita dalam beribadah harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa qawluhu تعالى في الآية المتقدمة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا يشمل كل أحد. فالطاعة لله والعبادة والذل والخضوع والانكسار حق لله، لا شريكة لأحد فيه، لا في قليل ولا في كثير. فإن تولوا أي امتنعوا وتولوا وأدبروا لم يقبلوا منك ذلك، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، فقولوا أي أنتم وأنت وأمتك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا لهؤلاء اشهدوا بأن مسلمون، أي مخلصون الدين لله، موحدون، لا نجعل معه الشركاء والأنداد، تعالى وتنزه عن ذلك. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sampai di antara kita atau kita saling mengambil bagian dari kita, jangan sampai kita saling menyembah satu sama lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini adalah jangan sampai kita mentaati satu sama lain dalam kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kata-kata min dunillah, selain Allah, jangan sampai kita saling mentaati di antara kita selain Allah. Maksud dari selain Allah di sini, ini mencakup semua orang. Mencakup semua orang. Maka semua ketaatan itu hanya Allah, hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beribadah, kemudian menundukkan diri, bersimpuh, ini semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita melakukan hal-hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallaw, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apabila mereka berpaling, maksudnya mereka tidak menerima perkataanmu wahai Muhammad, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah oleh kalian semuanya, maksudnya adalah Nabi Muhammad dan umatnya, katakanlah oleh kalian semuanya isyhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah semata, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak menjadikan bersama Allah sekutu dan tandingan-tandingan yang lainnya. Ila huna ma'asyara al-mustami'in al-kiram, يكون المصنف رحمه الله تعالى قد أنهى ما يتعلق بالكلام على لا إله إلا الله، ذاكرا فضل هذه الكلمة وذاكرا أيضا معنى هذه الكلمة ومدلولة وما تدل عليه من وجوب إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك. ونختم الحديث على هذه الكلمة العظيمة بالإشارة المختصرة لشروط هذه الكلمة، وإن كان سبق الإشارة إليها. فلا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة شأنها كشأن أمور الدين الأخرى من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك، لا تقبل إلا بشروط. فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروط، وشروط لا إله إلا الله جاء بيانها مفصلة وموضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله ومن علماء التابعين أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح، يشير إلى شروط لا إله إلا الله. وقيل للحسن البصري رحمه الله أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، من أدى حقه وفرضه دخل الجنة. وبالتتبع والاستقراء من أهل العلم نصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروط سبعة. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء. الرابع الصدق المنافي الكذب والنفاق. الخامس المحبة المنافية للكره والبغض. السادس القبول المنافي للرد. السابع الانقياد المنافي للترك. فهذه سبعة شروط للا إله إلا الله يجتهد العبد في تحقيقها وتتميمها وتكميلها. يقول لا إله إلا الله عالما بمعناها ومعناها عرفنا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأن يكون ذلك عن يقين، واليقين هو انتفاء الشك والريب، لا يكون عنده شك أو ريب في ذلك، وأن يقولها مخلصا، والخالص هو الصافي النقي، لا يقولها رياء ولا يقولها سمعة ولا يقولها عن إرادة دنيا بعمله، بل يقولها مخلصا لله فتقع أعماله وعباداته على الإخلاص. وأن يصدق في لا إله إلا الله صدقا من قلبي، يقولها لا تكون على لسانه فقط، بل يقولها صادقا من قلبي محققا في قلبي ما دلت عليه التوحيد. والمحبة أن يقول محبا لله، محبا لتوحيده، محبا لشرعه ودينه ولما يأمر به. وأن يقبل هذه الكلمة القبول، أن يقبل هذه الكلمة بأن ينطقها ويقبل أن يكون من أهلها، ولا يكون مستكبرا كحال المشركين الذين قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأن ينقاد ويستسلم لشرع الله الانقياد، وأن ينقاد ويستسلم شرع الله ودينه، فيكون عبدا مطيعا منقادا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونا، فبهذا يكون من أهل لا إله إلا الله إذا حقق شروط لا إله إلا الله المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah mengakhiri penjelasan tentang kalimat yang sangat agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Di sini musannif rahimahullah mengakhiri penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah setelah beliau menyebutkan keutamaan kalimat ini. Beliau juga menyebutkan makna dari kalimat ini dan apa yang harus dilakukan ketika kita sudah bersaksi dengan kalimat ini, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita membebaskan diri dari segala bentuk kesyirikan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita menutup pembahasan kita tentang kalimat ini dengan pembahasan tentang syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah ini. Kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Dan perkara kalimat la ilaha illallah ini sama dengan perkara agama yang lainnya, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan amalan agama yang lainnya. Tidak diterima kecuali apabila syarat-syaratnya dipenuhi. Maka la ilaha illallah juga demikian. Kalimat la ilaha illallah tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali dengan syarat-syaratnya, kecuali apabila syarat-syaratnya dipenuhi. Dan syarat la ilaha illallah ini penjelasannya telah banyak ya di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika ada seseorang bertanya kepada Wahab ibn Munabbih, seorang ulama tabi'in rahimahullah, alaysat la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka beliau menjawab, iya, tentu. Akan tetapi, tidaklah kunci itu bisa berfungsi kecuali apabila dia punya gigi. Apabila engkau membawa kunci yang ada giginya, maka surga akan dibuka untukmu. Tapi apabila engkau tidak membawa kunci yang ada giginya, maka surga tidak akan dibuka untukmu. Beliau di sini mengisyaratkan atau memberikan isyarat kepada kita bahwa di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keutamaan dari untuk mendapatkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula diriwayatkan dari Hasan al-Basri rahimahullah. Pernah beliau ditanya, alaysa man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah? Bukankah orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Maka beliau menjawab, tentu. Tapi beliau mengatakan, man adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Siapa yang menunaikan haknya dan kewajiban-kewajiban kalimat la ilaha illallah, dialah yang masuk surga. Dan setelah para ulama istiqra, ya, meneliti dalil-dalil dalam syariat, meneliti nas-nas dari Al-Kitab dan As-Sunnah seluruhnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah tidaklah diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali dengan terpenuhinya 7 syarat. Syarat yang pertama adalah mengetahui maknanya. Makna la ilaha illallah apa? Dia mengetahui makna dari kalimat tersebut, baik dari sisi penafian maupun dari sisi penetapan, ya, sudah dijelaskan pada kajian-kajian sebelumnya. Dia harus benar-benar mengetahui makna dari kalimat ini. Pengetahuan itu sampai menghilangkan kejahilannya terhadap kalimat ini sama sekali. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah dia meyakini isi kalimat tersebut, sehingga dia benar-benar bisa menghilangkan keraguan di hatinya tentang kalimat tersebut. Dia meyakini dengan sebenar-benarnya. Syarat yang ketiga, dia ikhlas dalam mengucapkan kalimat tersebut, sehingga dia bisa menghilangkan riya ataupun kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan. Kemudian syarat yang keempat, yaitu dia jujur dalam mengucapkannya. Dia tidak berdusta dan tidak menyembunyikan sesuatu yang lain di dalam hatinya. Dia benar-benar jujur antara hati dan lisannya, benar-benar sama, ya, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kelima adalah syarat mencintai kalimat tersebut. Dia tidak membencinya. Kemudian syarat yang keenam adalah syarat menerima isi dari kalimat tersebut. Dia tidak menolak sedikit pun isi dari kalimat tersebut. Kemudian syarat yang ketujuh adalah syarat mentaati kalimat tersebut. Mentaati kalimat tersebut dan dia tidak meninggalkannya sama sekali. Inilah 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Maka seharusnya seorang hamba, ya, bersungguh-sungguh untuk mewujudkan syarat ini. Dan hendaknya bersungguh-sungguh untuk menyempurnakannya di dalam dirinya. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, dia mengetahui makna dari kalimat ini. Dan maknanya sudah kita ketahui sebagaimana firman-Nya, "Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'ah." Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita harusnya benar-benar yakin dengan keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang menafikan adanya keraguan di dalam hati. Jangan sampai ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita sudah bersaksi dengan la ilaha illallah, kita ada keraguan di dalam hati kita. Kita harus yakin tentang makna dari kalimat ini. Dan kita harusnya ikhlas dalam mengucapkannya. Tidak mengucapkan kalimat tersebut dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain, ini namanya riya, atau agar didengar bahwa kita mengucapkannya dengan baik, ini namanya sum'ah. Begitu pula jangan sampai kita mengucapkan kalimat tersebut karena tujuan duniawi, namun kita harus mengucapkan dengan benar-benar ikhlas hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita juga harus jujur ketika mengatakan la ilaha illallah, benar-benar jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan sampai lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, kemudian perbuatan kita lain. Kemudian atau misalnya hati kita mengatakan lain. Kita harusnya benar-benar jujur dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita mewujudkan makna dari kalimat kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian ketika kita mengatakan atau menyaksikan atau bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah, kita harus benar-benar cinta dengan kalimat tersebut. Kita mencintai tauhid, mencintai syariat Allah, mencintai agama Allah, mencintai apapun yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Kemudian kita juga harus menerima kalimat ini dengan apa adanya. Kita melafalkannya, kita mengucapkannya, dan menerima dengan hati kita. Jangan sampai kita takabur dalam mengucapkan kalimat ini atau takabur terhadap kalimat ini. Sebagaimana keadaan kaum musyrikin yang Allah katakan tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu ketika dikatakan kepada mereka dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka malah takabur, mereka malah sombong, tidak mau menerima ajakan tersebut. Dan kita juga harus mentaati, ya, kita harus taat ketika kita sudah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita bersaksi dengan la ilaha illallah, kita harus taat kepada Allah. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah dengan sempurna, melakukan syariat-syariatnya, melakukan agama yang diwajibkan kepada kita, sehingga kita menjadi seorang hamba yang taat, seorang hamba yang menurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Dengan syarat-syarat ini semuanya, ketika kita sudah mempraktekannya dengan baik, maka kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mempersaksikan la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya dalam hal ini. Nasal Allah Azza wa Jal al-Karim an yanfa'ana ajma'in bima allamana وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وإلى أن نلقاكم على خير في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya dari kajian pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita tambahan ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi hujah bagi kita, bukan menjadi bumerang atas kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga memperbaiki keadaan kita, baik keadaan duniawi dan ukhrawi. Dan insyaAllah kita akan bertemu di lain waktu atau kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.